Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami hormati, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, yang mudah-mudahan setiap tetesan ilmu yang kita dapatkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala mampu menyejukkan hati kita, mampu membuka pemikiran kita, dan yang terlebih daripada itu adalah mampu membuat kita menjadi orang-orang yang tergerakkan, menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita dengan melaksanakan dan mengaplikasikan segala ajaran Al-Qur'an di dalam kehidupan kita insyaallah. Hari ini kita akan membahas ayat keempat dari surat Al-Furqan, ayat 14 surat Al-Furqan yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Para pendengar rahimakumullah, inilah nanti yang akan terjadi, bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, mungkin juga kita, kalau kita tidak hati-hati, ya mungkin juga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, orang tua kita, kalau ternyata kita tidak melaksanakan, kita tidak mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, maka yang terjadi selanjutnya adalah akan berteriak minta dimatikan saja. Ya. Di dalam ayat 11, di dalam ayat sebelumnya, ayat ke-13, da'au hunalika subura. Begitu sangat dahsyatnya hukuman hukuman Allah, begitu sangat hebatnya api neraka itu membakar dan menghancurkan, sehingga dalam kondisi yang hampir-hampir yang sudah tidak tahan lagi, mereka kemudian meminta untuk dihancurkan saja. Makanya kemudian Allah memberikan jawaban, la tad'ul yawma suburan wahida. Ini begitu sangat menyakitkan. Ya, bukannya diberikan jawaban yang membuat tentram, ya. Udah matikan saja saya. Tetapi malah dikatakan rasakanlah, engkau tidak akan merasa mati dan merasa sakit sekali saja, tetapi engkau akan merasakan minta untuk dimatikan suburan kasira dalam bentuk yang begitu sangat banyak, berkali-kali, mungkin bahkan mungkin setiap saat selama engkau berada di neraka ini, itulah yang akan terjadi. Ya, ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam keterangan ayat dalam keterangan yang terdahulu, narasumber kita sudah melansir firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka minta dimasukkan ke dalam neraka, ditanyakan alam ya'tikum rusulum mir rabbikum? Bukankah sudah datang rasul kepada kamu, kenapa juga masih masuk ke sini? Itu adalah ucapan yang menghinakan. Dulu kan sudah kusuruh belajar, kenapa masih juga nangis sekarang ketika tidak lulus? Itu bukan jawaban yang menenangkan, akan tetapi jawaban yang menghinakan. La tad'ul yawma subura wahida wa da'u suburan katsira. Seberapa hebat rupanya hukuman kehancuran yang diakibatkan oleh api neraka atau segala hukuman yang ada di dalam neraka. Di dalam keterangan surat Taha, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan la yamutuna fiha wa la yahya. Mereka itu tidak hidup di dalamnya juga tidak mati. Nauzubillah min zalik. Ya, bagaimana rasanya tidak hidup dan tidak mati, ya? Kenapa dikatakan tidak hidup? Karena mati rasanya merasakan begitu hebatnya api neraka itu. Kenapa tidak mati? Mereka tidak mati karena mereka sebenarnya bisa merasakan setiap penderitaan yang mereka yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya wajar kemudian mereka kemudian menyeru untuk dimatikan saja. Para pendengar rahimakumullah, di sini kita juga bisa belajar bahwa ketika Allah menggambarkan dengan redaksi la tad'u, ya, atau sebelumnya da'u hunalika subura, ternyata di dalam neraka nanti tidak ada satupun yang bisa kita minta tolong, ya, sampai akhirnya kita capek sendiri, putus asa, dan akhirnya mengatakan sudah matikan saja. Kalau di dunia mungkin kita dipukul, kita manggil mama kita, ayah kita yang masih hidup. Kalau sudah tidak ada, kita panggil tetangga kita yang paling dekat. Ya, kalau rumah kita terbakar, yang kita panggil adalah tetangga kita. Masih ada yang dipanggil, tetapi di dalam neraka tidak ada lagi yang bisa kita harapkan bantuan mereka. Sungguh suatu azab yang begitu sangat menggenaskan ketika kita sudah berada di puncak keputusasaan pada saat kita atau mungkin siapa saja dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukumannya begitu sangat keras. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, ada Ustaz Fadli dan juga Ustaz Jainal, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ayat 14 ini adalah hiburan bagi Nabi dan para sahabat yang pada waktu ayat ini turun surat Makkiyah di posisi Mekah dalam suasana tertindas. Mukmin disiksa, Abu Bilal bin Rabah disiksa. Maka ayat ini hiburan bagi mereka. Apa yang kamu hadapi pada hari ini dengan penuh kesabaran, ketika engkau bayangkan bagaimana yang menyiksamu nanti di akhirat dengan kondisi seperti ini, kamu pasti merasa bahagia. Siksaan mereka terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau malah kamu merasa miris dengan orang yang menyiksamu. Saya tersiksa di sini tapi hati saya senang. Sementara kamu yang menyiksa saya, hatimu senang tapi sebenarnya batin apa? Raut mukamu sebenarnya dalam keadaan sedih dan menderita. Karena apa? Karena tidak ada sebenarnya orang mau menghukum orang lain dalam kondisi orang itu tidak beralasan untuk dihukum. Jadi di sini hiburan bagi Nabi dan para sahabat bahwa apa yang akan dihadapi oleh orang kafir sungguh sangat menghinakan. Maka semangat Nabi di Mekah 13 tahun tetap saja berdakwah. Dia ingin satu poin, dia ingin warganya, masyarakatnya bahagia. Sebagaimana sahabatnya bahagia, sebagaimana dirinya bahagia. Mukmin dalam gerakan dakwahnya, cinta Al-Qur'annya, ingin menyebarkan kebahagiaan, karena kita yang bergerak ini dalam kondisi bahagia. Wa nadu ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Demikian kiranya juga orang kafir berkata kepada Malik, kalau dikatakan oleh Ustaz perdana tadi, la tadu'ul yaum, tidak ada pertolongan karena mereka sudah minta tolong untuk dimatikan. Makisun di sini dikatakan mereka minta oleh melalui malaikat Malik. Dia alaina, sudahlah, hentikanlah, matikanlah kami, bilang sama Tuhanmu. Kurang lebih seperti itu. Sudah enggak bisa minta tolong sama Tuhan, minta tolong sama malaikat Malik. Karena yang jaga neraka adalah malaikat Malik. Demikian dalam surah Az-Zukhruf. Bahkan di surah An-Nisa ayat 67 Allah malah menambahkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Karena memang perasa sakit adalah kulit kita, begitu hancur kulitnya dikasih lagi kulit yang baru, begitu hancur kulitnya dikasih lagi kulit yang baru. Fenomena bunuh diri di dunia saat ini adalah sebuah konstelasi tertinggi. Orang tidak mampu lagi untuk hidup, menghadapi beban hidup yang berat. Dia merasa bahwa dengan bunuh diri selesailah permasalahannya. Kan kurang lebih Allah menggunakan cara berpikir kita saat ini. Kalau nanti sakit, udah bunuh diri aja. Mati kan gak terasa lagi sakitnya. Jangan salah, hukuman mati misalnya dalam kita dihukum, dipenjara seumur hidup, tidak ada apa-apanya dengan neraka. Bahkan sudah mati dihidupkan lagi, mati lagi dihidupkan lagi, kulitnya terkelupas dikasih lagi yang baru. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat inspiratif yang dikatakan oleh Ustaz Zainal adalah hiburan pada saat itu kepada Nabi dan para sahabat. Semoga ini juga menjadi hiburan buat siapapun yang saat ini dizolimi, buat rakyat yang saat ini dizolimi dengan para koruptor. Tetap fokus pada ibadahnya, tetap fokus pada kesolehannya. Jangan gara-gara pimpinan yang tidak amanah kita kemudian mengatakan yang sana aja gak amanah, ngapain saya amanah. Fokus pada surga kita dan fokus pada penghindaran kita pada api neraka. Siapa? Nafsi-nafsi kita pribadi, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Fadli dan juga Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, begitu banyak masukan yang bisa kita dapatkan dari dari narasumber kita pada hari ini. Pada intinya adalah ayat ini kembali memperingatkan kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya sanksi dan hukumannya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kekufuran dan juga maksiat serta perbuatan dosa. Sekaligus juga ayat ini memberikan satu hiburan kepada orang-orang yang tetap taat kepada Allah, adanya harapan-harapan yang besar di kemudian hari, di mana dia akan merasakan kehidupan yang jauh lebih baik pada saat dia tetap konsisten di dalam keimanannya dan juga tetap bersabar di dalam menghadapi kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi kepada kita bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh keyakinan, keyakinan kepada Allah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita semua kalau kita tetap mau tunduk dan patuh kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.